Biasanya kalau dari pandangan juri kayak apa? Biarlah tiada mengapa, kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang wajahmu sungguh menawan. Biarlah tiada mengapa, kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang wajahmu sungguh menawan. Memang lelaki semua, matanya keranjang apa keranjang mata ya? Abang enggak deh. Kita